رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وانا تقولوا بجاك واحد يجاوب تقولوا لنا نيسا ulang udah dijawab gak boleh menjawab ya. Wa walidin wa ma walad. Oke. Dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira 'alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Benar kan? Oh benar, oke okay, nih. Oke, karena hadiahnya udah habis dan UBN mau masuk. Oke, syukuran buat teman-teman AKL Islamic School. Jadi buat daftar, terdaftar bisa di AKL sendiri ya. Nah, itu tempatnya di Jonggol dan di Purwakarta. Dan buat teman-teman yang mau endorse Kigen, bisa cek di akun IG @kuranigenerasi dan @kigenstore. Oke, sekali lagi syukuran juga kalau her. Syukuran. Bang, oh kesel banget teman gue. Oke, selanjutnya yang mau bisa mau pesen buku udah selesai. Yang mau pesen buku ke meja Regis, pesen dan bayar hari ini, bukunya ready satu Sabtu depan. Keuntungannya nanti di bulan Maret diskon 50% buat acaranya Rizal Wahid dan Muzamin. Loh, bukunya masih ada, tapi adanya buat minggu depan. Jadi bisa bayar dan pesen hari ini. Ntar langsung ke meja Regis, oke? Okay? Jadinya terus apa lagi ya? Tadi langsung aja ya. Karena kita udah tadi udah dengerin Al Quran, langsung kita panggil ustaz kita Ustaz Bahtiar Nasir untuk beliau dipersilakan. yuk jalan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kasih mukadimah lagunya, apa tadi itu judulnya? I love you so, artinya apa? Coba bilang yang keras, I love you. Love you too. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jam 4:30, selesai jam 5 ya? Nah, okay, 30 menit saya akan sampaikan materi, setelah itu 30 menitnya kita diskusi, ya. Curhat juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk kepada persoalan cinta. Ada mahabbah, mawaddah. Ada banyak istilah-istilah cinta di dalam terminologi agama. Dan sangat kaya, kaya akan narasi. Beda halnya dengan bahasa syahwat para pujangga. Narasinya monoton dan cenderung syahwat. Nah, pada hari ini mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian generasi muda dan orang-orang tua yang hadir di sini, semoga semuanya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan narasi cintanya mulai hari ini lebih fokus kepada kesucian. Untuk itu saya akan mulai pembahasan dari sebuah ayat yang paling penting barangkali untuk menelusuri jejak cinta di dalam jiwa. Di surah Al-Hajj ayat 52. Jadi temanya apa? Segmen 1, menyusuri jejak cinta. Cinta, di manakah dirimu? Ya gitu. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang disebut cinta itu dari mata turun ke kantong. Yang sesungguhnya itu seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitan thumma yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila rasul atau nabi itu punya keinginan, setan pun menyusupkan kepentingan-kepentingannya dalam bentuk godaan-godaan, sehingga keruhlah keinginanmu itu. Di balik keinginanmu sebetulnya terselip pesan-pesan cinta dari iblis, tersusupi. Itu padahal levelnya sudah level rasul dan nabi, masih tersusupi. Gimana Allah gitu kira-kira? Kalau nabi dan rasul aja bisa disusupi, bagaimana dengan kita yang manusia biasa, apalagi masih muda. Nah, dari sini kita menelusuri jejak cinta itu. Karena semua bermula dari keinginan. Semua bermula dari keinginan. Keinginan itu apa sih? Keinginan adalah dorongan-dorongan jiwa yang sebetulnya pada awalnya sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia misalnya ya mau, kalau lapar mau makan, kalau haus mau tidur, oh, salah ya. Kalau lapar mau minum, kalau ngantuk mau, kalau kenyang mau, kalau di kelas mau tidur, tidur terus sucinya. Awalnya dorongan-dorongan itu fitrah manusia. Tapi tidak setiap orang punya saringan keinginannya itu. Disinilah yang membedakan satu sama lain. Ada yang punya filter, ada yang tidak punya filter. Namanya juga jomblo. Enggak bisa ngelihat yang bening-bening dikit gitu. Bawaannya mau nyosor aja gitu. Kalau hewan mungkin bisa melakukan itu. Tapi manusia kemudian diberi rasa yang namanya malu. Wahia tamsyi ala istihya, yang membuat Musa itu kepincut alaihissalam ketika anak calon mertuanya, yang mertuanya Nabi Musa siapa? Hah? Wah, berarti ini kisah cintanya kurang terlalu tinggi. Inilah kalau terlalu banyak nonton jadi datanya agak kurang. Kisah cintanya rada-rada nyerempet yang berbau-bau pengagum Khomeini gitulah kira-kira. Jadi sesat jadinya gitu. Lah Khomeini sendiri sesat gitu. Gimana pengagumnya? Gitu ya. Ustaz cerita tentang apa sih? Gitu. Yang gue ceritain siapa barusan tuh? Jadi kalau salah kagum, dulu juga saya hampir tersesat menjadi pengagumnya Khomeini. Masjid Sunda Kelapa pernah penuh dulu itu, dan anak-anak KIS pernah terkontaminasi. Karena heroisme revolusi yang dibawa oleh Khomeini itu menyiratkan kegagahan, dan bagi anak muda itu sesuatu yang katanya sesat gitu kan. Sama kayak kagumnya seorang profesor kepada pencetak duit Kanjeng penipu Dimas itu. Ternyata ujung-ujungnya sesat. Nih, Alkisah, Musa kepincut gara-gara apa? Si perempuan gak mau lihat Musa, lalu bilang, Musa, kamu dipanggil ayahku tuh. Oh ya, gitu. Kebetulan Nabi Musa sendiri kan juga lagi apa namanya ya, galau gitu. Karena kan wanted. Jalan capek, lapar cari tempat perlindungan. Melihat perempuan yang sudah ditolongnya, santun, rasa malunya kuat, tutur katanya, ada muatan-muatan memang, tetapi tetap terkontrol gitu. Modusnya tuh nggak terlalu nampak di situ, halus. Karena sebelum datang ke Musa, Pak atau Beh, manggil apa sih? Hah? Manggil bokap apa biasanya? Ayah, datang ke ayah lah gitu. Ayah tuh ya, ayah kan sudah tua, sudah waktunya punya pegawai. Aku tuh kasihan deh sama ayah, cie-cie model. Rupanya baru ngeliat cowok nolongin dia, gitu ceritanya. Udah gitu sopan lagi, kuat lagi. Ayahnya pura-pura bego, oh iya, kenapa sayang? Gitu. Namanya juga orang tua, lu mau kentut aja dia tahu, gitu. Jadi jangan pernah coba bohongin orang tua, gitu. Ini pengalaman pribadi. Oh ya, maksud kamu apa sayang? Ayah tuh sudah waktunya punya pegawai, tapi kalau cari pegawai jangan sembarangan dong ayah, disebutkanlah kriteria Musa. Fa inna khayra man istajartahu al-qawiyul amin. Ayah, kalau cari pegawai itu yang keker, kuat, maco, bisa dipercaya. Ya tapi ganteng lah gitu. Dan soleh gitu. Oh ya? Nah kebetulan tadi ada yang nolongin aku ya, gitu. Oleh kalau gitu panggil sini. Modus pertama sukses. Modus selanjutnya. Bang, tadi bang dipanggil tuh sama bokap, salah gak ngomong kayak gitu tadi ya. Jadi ceritanya dipanggil lah Nabi Musa. Situasi itu yang membuat kemudian kejernihan cinta itu muncul. Muncul. Yang awalnya adalah sebuah dorongan-dorongan fitrah, tapi kemudian naik menjadi sebuah cinta. Disinilah yang membedakan satu sama lain. Ada yang iblis masuk, bocor, terusin gitu. Ada yang punya kontrol. Jadi dari fitrah menjadi fitnah. Di dalam Al-Quran, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Tapi khusus orang beriman ada filteringnya. Ya. Hak orang untuk mencinta dan dicinta. Ya. Masa kamu bilang, gue gak mau dicintai sama dia. Kan gitu. Kan dia, hak dia untuk mencintai. Tapi ada yang membedakan. Apa? فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Jadi bersihlah. Fit kembali kepada fitrah sucinya. Tidak tersesat kepada fitnah-fitnah pikirannya sendiri. Setelah itu apa yang Allah lakukan? Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya di dalam hatinya seorang hamba ini. Ini kebanyakan kita di dunia medsos ini sering mengomentari imajinasinya sendiri. Banyak kan orang itu, ada informasi masuk. Dia tafsirkan berdasarkan imajinasi. Kalau serem, dikomenin seremnya gitu. Jadi sebetulnya dia sedang tidak mengomentari yang objek, secara objektif, tapi dia sebetulnya sedang mengomentari imajinasinya. Kayak cerita Petruk, pengangguran hari ini gak punya duit. Ngelihat pohon nangka tetangga. Gimana caranya ya biar dapat napa nangka itu? Duduklah di luar pagar tetangga karena buahnya tuh menjorok keluar. Jatuh gue ambil nih. Kalau jatuh gue ambil, gue jual beli anak ayam betina. Lama-lama besar betelur. Telurnya banyak punya anak. Anaknya banyak, gue jual semuanya beli kambing. Kambing yang betina beranak pinak. Banyak lagi, gue jual, beli sapi. Sapi beranak pinak, banyak. Ini sambil tidur rupanya. Ketiduran. Bangun-bangun, hilang semua sapinya. Karena nangkanya udah diambil sama yang punya. Jadi, kebanyakan orang itu menjalani hidup tuh hoax. Apa itu hoax? Hoax itu tidak objektif. Objektif itu melihat objek sesuai objeknya. Sesuai realitasnya. Misalnya cinta. Cintailah yang pantas untuk dicintai. Saya tidak pernah mau jatuh cinta pada laki-laki. Ya iyalah. Karena objek laki-laki bagi saya enggak menarik. Selain haram gitu kan. Tapi ada yang melihatnya menarik. Ini zaman banyak orang ketularan. Jadi ketika saya cari infinity love, kemudian dapat gift, kok jadi lesbian kayak begini infinity-nya. Ya, kan karena temanya tema tentang infinity. Ini bahasa ini sampai lingkarannya yang lingkaran kayak 8 pun tanpa batas. Nah, ini agak-agak linglung juga memang yang bikin lambang infinity love sampai kemudian ada jadi liontin kalung gitu. Ini karena ayat yang saya gunakan untuk melihat sesuatu secara objektif sehingga kemudian masuklah. Orang-orang yang beriman itu kemudian dibersihkan dari pikiran kotornya, dari perasaan kotornya. Wa yuhkimullahu ayatihi. Tsumma yuhkimullahu ayatihi. Karena ada keinginan dari dia untuk berjalan pada kesucian dan kebersihan, maka dimasukkanlah, dihujamkanlah ke dalam jiwa seseorang ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta, salah satu daya-daya yang ada pada jiwa manusia itu diantaranya adalah cinta, selain takut, harap, pasrah. Ini empat komponen iman yang penting. Diantaranya adalah cinta. Cinta harus kepada Allah, takut harus kepada Allah, harap hanya kepada Allah, pasrah juga kepada. Kalau kalian tidak punya empat ini ditujukan ke Allah, ini bisa kacau nih narasinya nih. Enggak bisa kayak lagunya Maher Zain tadi, my life, terus my love, terus my days, terus my night, terus my pray gitu ya. Kalau enggak nanti kayak terprosok ke lagu-lagu, mau mandi ingat kamu, kepleset ingat kamu, kecebur di got ingat kamu, nyungsep di comberan, ingat kamu. Ini miskin narasi. Para empat ini merupakan pilar iman. Kalau kamu sudah empat ini, kamu tujukan hanya kepada Allah, betul-betul kamu menembus batas. Yang kamu perhatikan adalah kuatnya narasi-narasi Allah dan Rasulnya. Wahai para pemuda, tatap masa depan. Kata Ra'id Salah yang masih di dalam penjara, diperpanjang lagi 6 bulan oleh Israel karena narasi orang ini tanpa batas, sebab cinta, takut, harap dan pasrahnya kepada Allah. Tatap masa depan bahwa pembebasan Palestina tidak di tangan PBB, tidak di tangan Washington dan tidak di tangan orang-orang kafir itu. Keputusan sepenuhnya Palestina merdeka, Baitul Maqdis merdeka adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pam. Narasinya kuat. Tatap masa depan. Apa yang akan terjadi di depan bukanlah apa yang sedang mereka rundingkan dalam meja perundingan, tapi yang sudah ditetapkan, yang direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berubah satu milimeter pun. Persis seperti yang dijanjikannya. Tatap masa depan. Bahwa kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah sebuah kepastian seperti pastinya terbit matahari di waktu pagi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tatap masa depan. Bahwa Baitul Maqdis akan menjadi ibu kota khilafah Islamiyah seperti yang dijanjikan oleh nubuatnya Rasulullah SAW. Dan ingat, 100 penjara, ribuan penjara, kita akan dobrak pintunya, kita akan dobrak temboknya, dan kita akan hancurkan semua berapapun lapisan ribuan penjara dengan akidah yang kita miliki. Itu narasi. Kalau jiwa itu merdeka, percaya pada janji Allah Subhanahu. Tapi kalau enggak ada narasi Allah, jangan deh, kita kagak punya senjata, dia punya senjata, mati loh. Wah, orang kayak gini capek. Naik pesawat takut jatuh, naik bus takut, naik kapal laut takut, naik gojek. Itu namanya gak objektif. Karena dia tidak punya narasi yang kuat di dalam jiwanya. Sekarang saya mau tanya, banyakan mana? banyakkan orang mati di atas jatuh dari pesawat atau mati di tempat tidur? Hah? Sekarang orang banyakkan takut di mana? Takut naik pesawat atau takut naik tempat tidur? Objektif nggak itu? Realistis nggak orang yang takut naik pesawat? Beraninya naik tempat tidur? Padahal yang banyak mati? Ya, infinity. Narasinya kuat. Allah kuatkan. Wallahu alimun hakim. Kira-kira seperti apa narasinya orang-orang yang sudah dikuatkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil ayat lain misalnya di surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat bagaimana narasi jiwa orang-orang yang dikuatkan ayat-ayat Allah di dalam jiwanya. Apa kata musuhnya? Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kamu kepada mereka. Jadi anak muda, lihat nih. Cinta, takut, harap, pasrah hanya kepada udahlah kamu kalah lah. Lu banyak dia. Enggak mungkin lah lu bisa menang. Udah nyerah aja deh. Saya ingat banget kemarin di Jakarta. Ya. Muslim enggak punya duit. Partainya lemah. Teknologi mereka kuasai. Udahlah kalah aja. Tapi orang kalau ada ayat-ayat Allah di dalam jiwanya, ketika diancam, semakin jadi dia. Semakin diancam, kayak bola bekel. Semakin dilempar dari ketinggian, membalnya makin tinggi gak? Kalau telur, lempar, tiung, plok. Ada mental telur, tapi yang di sini pemudanya mental kira-kira minimal mental boleh bekal. Makin diancam makin. Kenapa? Kalau mereka diancam dengan kekuatan apapun, mereka akan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ancaman itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung kami. Narasi yang pertama tadi, ketika dia katakan bahwa janji Allah pasti, memang terkadang masih makro. Tapi kalau hari ini anak-anakku sekalian, para pemuda, sudah siap ingin menjadi penerus jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi penerus perjuangan Ibrahim alaihissalam, khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengusahakan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ibrahim kecil tinggal di Babilonia. Awalnya memang berat berhadapan dengan kemusyrikan yang sangat dahsyat pada masa itu. Lalu merantau ke Irak. Juga menghadapi para penyembah-penyembah bintang, bulan, dan matahari. Pergi ke pelosok negeri Syam. Sebelumnya ke Mesir. lalu ke Mekah yang dihadapi adalah kemusyrikan. Tetapi karena jelas pandangannya, karena jelas bentukan jiwanya, maka dia bisa menatap masa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena percaya pada janji Allah. Semua dia lalui dan akhirnya wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah wa id, isim isyarah li zaman. Kalau ada iz berarti masa lalu, kalau iza masa depan. Dan ingatlah gitu ya. Kalau iz berarti masa lalu itu. Iza masa depan. Ibtala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim berulang-ulang. Pemikiran sampai kepada fisik, bahkan cintanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus menyembelih anak yang paling didambakannya. Ini betul-betul pada suasana infinity. Semua. Apa yang menjadi rahasia kekuatan mereka ketika berhadapan dengan semua ujian itu? Karena cintanya tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah anak semata wayang yang sudah mulai tumbuh dewasa, yang bekerjanya sudah bisa membantu orang tuanya, anak laki-laki. Ayahmu, papahmu, abimu senang sekali. Bukan kalau menerima gaji pertama dari kamu, bukan. Kalau kamu sudah bisa berdampingan sama dia. Ya. Pak, papa mau kemana? Aku anter deh. Aku yang nyetirin deh gitu. Lebih bangga disetirin sama kamu kalau kamu gak ugal-ugalan tentunya ya, daripada sama sopirnya. Anterin papa yuk. Ah, papa nih apa sih gitu kan. Ah, kayak gini anak payah nih. Bangga banget kalau yang bikinin kopi teh itu kamu, anak perempuannya. Bukan dikit-dikit, "Mbak, bikinin papa tuh, Mbak." Gitu dah. Namanya orang tua itu senang sekali kalau sudah anaknya. Tapi pada saat itu pula, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak bekerja sama dengan ayahnya, di saat itu pula mimpi harus diceritakan bahwa dia harus menyembelih anaknya. Cinta. Ibrahim alaihissalam lewati semua ujian itu. Dan puncaknya adalah penyematan status kepemimpinannya. Inni ja'iluka linnasi imaman. Hari ini, di tempat mulia ini, di Baitul Maqdis Allah pilih, tempat pengangkatan Ibrahim sebagai imam bagi semua manusia. Qala min dzurriyyati, Tuhan tolong dong jadikan pula anak-anak keturunanku sebagai pemimpin. Allah terima. Tapi ingat satu aturan mainnya, la yanalu ahdi dzalimin. Anak-anak keturunanmu wahai Ibrahim alaihissalam tidak akan terikat pada perjanjian ini kalau dia sudah zalim, kalau dia sudah menjadi musyrik, kalau dia sudah menjadi munafik. Mudah-mudahan kalian semua adalah anak-anak keturunan ideologis Nabi Ibrahim yang siap mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian berat sekali di Mekah. Puncaknya pamannya sebagai backing politik, lalu kemudian sebelumnya istrinya sebagai backing fisik dan finance Nabi Muhammad, dicabut nyawanya oleh Allah sebatang kara. Amul hazan atau amul husn. Tapi rupanya ada rahasia lain yang Allah ingin berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicabut ketergantungan Nabi Muhammad untuk mencintai istrinya, untuk bersandar kepada pamannya selaku backing politik sekaligus backing militernya. Dicabut ketergantungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mencintai tanpa batas kepada Allah, takut tanpa batas hanya kepada Allah, berharap tanpa batas hanya kepada Allah, dan berpasrah tanpa batas hanya kepada Allah. Akhirnya dari Baitul Maqdis lagi diangkat Rasulullah SAW ke langit untuk mendapatkan perintah sholat, dan turun langsung berbeda. Pra Mi'raj, kehidupan penuh dengan kepedihan. Pasca Mi'raj, kemenangan demi kemenangan, kelipatan dan percepatan terjadi di sana. Dan mudah-mudahan kalian semua adalah pejuang pembebas Baitul Maqdis. Takbir. Mudah-mudahan terpilih. Jadi hari gini kalau lo masih mikirinnya yang pendek-pendek, kuliah pas-pasan, nilainya juga nyerempet-nyerempet hampir lulus, keluar ngegame, waktunya habis sama gadget itu pun entah apa yang diomongin, telat sudah. Berarti udah kebanyakan virus itu. Di keinginannya udah banyak virus-virus. Kecuali yang hadir pada hari ini, insya Allah sudah dibersihkan oleh Allah dengan ayat-ayatnya. Dan hari ini insya Allah akan dikuatkan jiwanya. Aku tidak akan sia-siakan usia mudaku. Aku ingin menjadi pembebas Baitul Maqdis. Kalaupun aku nanti menjadi dokter, aku harus menjadi dokter pembebas Baitul Maqdis. Kalau aku nanti jadi pengusaha, aku tidak ingin bisnisku tidak ada kaitannya dengan Baitul Maqdis. Kalau perlu, aku wakafkan perusahaanku untuk pembebasan Baitul Maqdis. Tapi aku tidak mau bicara nanti mulai hari ini. Aku ingin seperti para pemuda yang menjadi pembebas Baitul Maqdis hari ini, bukan besok. Berarti hari ini juga kamu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani? Berani apa? Berani memberikan cinta sepenuhnya kepada Allah. Ada santri kita dari Megamendung yang sekarang jadi reporter TV. Semua TV kalau diwawancara ke dia, dia kasih informasi. Reporter Metro TV, reporter TV One gitu ya, ngaku-ngaku, padahal itu santri kita yang di sana. Jadi dulu rupanya berangkat, pokoknya waktu lagi pesantren di Bogor tuh maunya Palestina terus. Memang jiwanya ke sana, ingin syahid di Palestina. Belum syahid dapat istri orang Palestina juga. Hafizah lagi gitu, satu kampus lagi, cantik lagi, mujahidah lagi. Ya Allah, pengennya dapat bidadari di surga dikasih dulu di dunia. Beda saya yang love-lovean dari sekarang. Anto love munah gitu. Ditulis di tembok. Maisaro love Asep. Ini ngapain aja hidupnya? Inilah generasi Valentine, bukan generasi Palestine. Anda generasi yang mana? Takbir! Udah jam 5. Ini kalau sudah dikuatkan jiwanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau tanya jawab atau terusin? Terusin. Oke. Okay. Udah siap? Tambah kenceng nih. Gak apa? Nanti didoktrin-doktrin pulang, tidur lagi. Harusnya setelah ini langsung siap bergerak gitu ya. Saya dengar dulu, yang akhwat dulu takbir. Allahu Akbar. Yang ikhwan takbir. Allahu Akbar. Bagus. Lembut tapi penuh makna. Keras. Menunjukkan karakternya. Baik. Sekarang saya ingin mengangkat status cintamu dari seorang muslim biasa menjadi mukmin luar biasa. Kencangkan tali pelana dan mari sama-sama kita terbang dan melesat. Saya bermula dari sebuah cerita. Adalah seorang ulama besar dari Mesir yang sedang berdakwah ke San Francisco. San Francisco itu utaranya Purwokerto. ditanya Syekh. Katanya orang-orang beriman itu ditolong Tuhannya, kok buktinya orang-orang Islam hidupnya kayak begitu, 1,7 miliar tapi kok lemah. Tuh lihat aja orang Indonesia, katanya muslim terbesar seluruh dunia tapi kok miskin, utangnya banyak. Syekh, katanya kalau orang beriman itu tidak mungkin dikuasai oleh orang kafir. Tapi nyatanya mereka dibawa kendali orang kafir. Muhammad Jeffrey baru tertuduh teroris, masuk sehat, keluar mati oleh Densus 88. Syekh kemudian menjawab, betul. Karena kita baru berstatus muslim, belum berstatus mukmin. Kalau cuma sholat, kalau cuma puasa, kalau cuma zakat, kalau cuma haji dan umroh, ya insya Allah sudah jadi muslim, mudah-mudahan masuk surga. Tapi itu gak cukup buat menjadikan Islam sebagai sebuah kekuatan besar di muka bumi. Memangnya sekarang yang sedang berkuasa di muka bumi kekuatan apa? Kekuatan sesat atau kekuatan hak? Lihat saja siapa yang berkuasa di Palestina, itu barometernya, bukan Mekah barometernya. Secara kolektif, umat-umat di dunia sedang dikuasai oleh kekuatan sesat atau kekuatan hak. Lihat siapa yang berkuasa di Palestina, itu barometernya. Terus kalau Mekah, Mekah adalah ukuran kualitas individual seseorang secara spiritual, bukan kekuatan kolektif, walaupun umrohnya bareng-bareng. Tapi itu tidak merupakan ukuran kekuatan kolektifnya. Sekarang banyakan kemana? Mikirin nabung pergi haji atau mikirin nabung membebaskan Palestina? Pergi haji, bagus. Tapi statusnya masih muslim. Kenapa? Karena fasilitas-fasilitas kehebatan itu kalau kamu sudah naik status jadi status mukmin. Jadi ceritanya gini. Di dalam Al-Qur'an digambarkan ada seorang badui kalangan Arab. Di dalam surah Al-Hujurat. Bilang begini, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Lalu Allah bocorkan rahasia orang ini kepada Rasulullah. Katakanlah kepada mereka, kul lam tu'minu, kamu belum beriman. Status kamu belum naik menjadi orang beriman. Terus status kamu baru qulu walakin qulu aslamna. Kamu baru berislam. Loh kok iya? Kenapa begitu? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum merasuk ke dalam hatimu, belum masuk ke dalam hatimu. Oh, itu masalahnya. Kira-kira nih, Indonesia merupakan bangsa terbesar umat Islamnya, dengan kondisi seperti ini kira-kira kebanyakan muslimnya atau kebanyakan mukminnya? Nah, ini masalahnya sebetulnya. Bagaimana caranya supaya Indonesia menjadi sebuah negara yang besar dan Islam harus kuat? Harus naik status kemana kita? Menjadi mukmin. Karena pertolongan Allah hanya datang kepada orang-orang yang mukmin saja. Tapi sebelum itu, saya akan perlihatkan dulu. Dulu ada orang beriman, tapi sedikit, kebanyakannya yang biasa-biasa saja. Jadi ini resikonya kalau kita enggak naik status. wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Lihat nih, di surat Asy-Syu'ara saja 1 2 3 4 5 6 7 8 ayat menjelaskan para pengikut Nabi ada yang beriman tapi sedikit dan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Nih, inna fi dzalika laayah laayah laayah. Ya, udah ada ayat-ayat Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tidaklah sebagian besar mereka menjadi mukmin. Statusnya masih ya berserah diri saja kebanyakan, tapi banyak juga yang mengingkari. Padahal yang menyebabkan mereka kuat dan menang itu ketika mereka menjadi seorang mukmin. Seorang mukmin diantaranya nanti kita akan jelaskan adalah ketika cintanya kepada Tuhannya, kepada perintah-perintah Tuhannya, kerinduannya kepada nabinya, dan kerinduannya kepada sunnah-sunnahnya itu sudah tanpa batas. Jadi misalnya contoh ayat ini ya, ayat tentang fenomena alam. Awalam yauru ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inna fi dzalika laayah. Tumbuh-tumbuhan saja enggak bisa menjadi media bagi dia untuk menumbuhkan cinta kepada Tuhannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat satu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak. Kalau orang itu beriman, melihat tumbuh-tumbuhan saja. Coba pertanyaannya, produsen oksigen di muka bumi cuma satu, apa itu? Tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau enggak ada tumbuh-tumbuhan gimana? Mati enggak kita? Seandainya nih, kalau kamu menanam, kamu bisa nafas. Kalau kamu enggak menanam, kamu enggak bernafas. Jadi hanya ada tanaman dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Bisa hidup enggak kita? Belum nyambung ya? Emang apa bedanya tanaman sama tumbuhan? Tanaman adalah pohon yang kamu tanam. Boleh setelah musim panen, panen semuanya. Tapi tumbuhan adalah tumbuhan yang tumbuh tanpa kau tanam. Enggak boleh lu panen suka-suka lu tuh hutan. Jelas. Jadi orang yang tidak menanam tumbuhan dan tidak merawat tumbuh-tumbuhan dan tidak suka pada tumbuh-tumbuhan, berarti orang ini sebetulnya bermasalah keimanannya kepada Tuhan. Karena tumbuhan itu adalah hal paling vital bagi kehidupan manusia. Dia memiliki siklus yang paling vital dalam siklus kehidupan manusia itu. Jadi kalau kamu orang beriman, mestinya merawat tumbuh-tumbuhan, merawat hutan. Tidak nempelin sembarang foto di pohon-pohon itu tuh. Kan banyak tuh orang hutan ditempel di pohon-pohon. Orang hutan, orang pohon maksudnya. Enggak boleh sembarangan. Demi menjaga lingkungan, itu ciri orang beriman. Ada banyak ayat kaum Ad, kaum Samud. Mereka-mereka yang hidupnya memang seakan-akan baik, tetapi sebetulnya tidak beriman, kalaupun beriman hanya sedikit, itu kemudian dihancurkan. Padahal pertolongan Allah itu datang kepada orang yang beriman. Misalnya di dalam Al-Quran, kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Misalnya nih ya, nasrul mu'minin. Saya ambil ayat ini misalnya, surat Ar-Rum. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Lihat ayat terakhirnya, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang bukan berislam di sini. Statusnya. Jadi para pemuda sekalian, harus naik status. Statusnya harus naik dari muslim biasa menjadi mukmin. Gimana cara naikin status itu? Mulai dari yang fundamental. Alladzina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. The real mu'min, jika disebut nama Allah, goncang jiwanya, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika melakukan kesalahan lalu ditegur oleh sahabatnya, ittaqillah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Merah padam wajahnya ketakutan, merah padam ketakutan. Iblis itu kalau dengar azan dari orang-orang yang keluar dari diafragma suaranya yang penuh keimanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kepanasan itu. Orang yang ada zikir di dalam jiwanya seperti Imam Syafi'i, kalau ada orang kesurupan, enggak norak kayak Ghostbuster, jumpalitan. Imam Syafi'i itu baru datang, itu yang kesurupan, langsung sembuh. Tapi kalau orang baca ayat kursi kagak paham, itu pun bacanya sambil ketakutan. Allahu la ilaha illa huwa al qayyum. La taqutu sinna tawala law. La ma fi samawati wa fil ard. Ma dzal ladzi yashfa'u inda illa bi idzni. Yang kayak begitu tuh setan pun mengoreksi tajwidnya. Dan itu sering terjadi. Sehingga si perukiahnya yang kemudian kesurupan setan. Dan itu sering terjadi. Ini orang mukmin. Orang mukmin, tapi saya pernah tersinggung sama setan. Jadi Ustaz Elwan ini lagi praktek usai memberikan materi tentang alam jin gitu ya, tentang rukyah dan pengobatan, banyaklah pasien masuk. Tiba-tiba yang kesurupan juga ada di situ. Nah, anak-anak saya ini saya uji coba kan, ada sebagian hafalannya, ada ayat kursi gitu kan. Udah, saya suruh masuk. Ngeliat bagaimana orang kesurupan seremnya. Saya gak masuk dulu. Ya. Tapi ketika saya masuk, langsung, Ustaz ini tukang bakar jin, Ustaz ini tukang bakar jin, saya takut. Diam loh, tersinggung gue. Gitu. Padahal kita gak baca apa-apa. Saya mau bilang begini, bukan saya temen jin gitu ya. Dan itu fitnah, yang dia katakan tadi fitnah, gue tukang bakar jin, setan, gue gak pernah. Kalau kebakar sendiri urusan dia lah gitu. Maksudnya begini, orang-orang beriman itu statusnya nomor satu diukur dari apakah ada Allah di dalam jiwanya. Kamu mau tahu seberapa agung Allah di dalam jiwamu, seberapa hebat cintamu kepada Allah, ukurannya periksa di dalam hatimu, seberapa agung Allah di dalam hatimu. Periksa telingamu, seberapa agung ketika mendengar nama Tuhanmu disebutkan di telingamu. As-salatu khairum minan naum. Merah enggak mukanya? Merah karena dibangunin pakai air. Kirain takut karena Allah gitu ya. Orang-orang yang beriman itu idza dzikrullahu wajilat qulubuhum. Goncang karena cinta. Goncang mungkin karena takutnya. Goncang karena harapannya. Dan goncang karena tawakalnya kepada Allah bertambah kuat. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Dan kalau diperdengarkan di telinganya ayat-ayat Allah, zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kamu tahu seberapa infinitinya cinta kamu kepada Allah, lihat sikap kamu, lihat perilaku kamu terhadap Al-Quranul Karim. Semua ilmu pengetahuan pada awalnya hoax, kecuali Al-Quran. Dan sampai hari ini, umumnya ilmu pengetahuan itu hoax, terutama yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang paling realistis, ilmu yang sesungguhnya adalah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil. Al-Quran mengajarkan ilmu buat kamu bukan supaya cepat dapat pekerjaan. Tidak ada itu mulai dari situ. Al-Quran memperkenalkan kamu secara sains tidak sebodoh teori Darwin yang melihat manusia mulainya dari fosil tulang. Enggak begitu. Angle Quran beda dengan umumnya teori-teori tentang otak. Islam tidak melihat otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak miring, otak saraf, enggak. Walaupun itu benar. Artinya pemetaan versi manusia, okay, itulah yang mereka tahu. Tapi Al-Quran membagi, Islam membagi otak manusia bukan terbelah, tapi kepotong. Otak depan namanya nasiyah, kadzibah, khati'ah. Dan otak belakang yang namanya kofiyah. Ini apa namanya? Saya tutup. Ini otak intuitif di sini. Melihat manusia dari darahnya. Tidak mengukur manusia itu dari sisi fosil tulangnya. Makanya dicocok-cocokin sama kayak monyet. Karena memang dari awal dia maunya manusia itu keturunan monyet kayak dia. Dan misi dia adalah memonyetkan semua manusia. Ya, kayaknya bercanda ya. Itu serius perjuangan mereka. Itulah karena mereka keturunan kera dan babi itu. Tidak, manusia diminta untuk melihat dirinya mulai dari segumpal darah. Anda kalau mau cek anatomi tubuh Anda, lalu datang ke lab yang diperiksa, apanya? Kenapa darahnya? Dan dari situ Quran melihat manusia dan mengajak manusia untuk berpikir tentang dirinya. Unik sekali. Allamal insana malam. Yang diajarkan kepada kamu semua adalah ilmu-ilmu yang tidak pernah kamu ketahui. Karena itu, orang-orang besar yang cintanya tanpa batas kepada Allah tidak mungkin lalai dari surat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Di gadgetnya pun pantang buka WA, pantang buka aplikasi sebelum baca satu ayat di dalam Al-Quran. Ada dong aplikasinya. Mulai hari ini jangan ngaku anak Kigen kalau buka dan belum ada ayat Quran dulu di depannya. Gak bisa baca yang lain sebelum baca Quran. Programnya khatam Quran setiap baca handphone. Baca aplikasi itu, buka handphone itu. Siap? Saya baru Al-Ma'idah 14. Lima belas menit lagi, waktunya makan. Baik. Orang beriman itu statusnya beda dengan sebatas muslim. Kenapa umat Islam lemah ilmu? Karena masih muslim, belum mukmin. Kenapa orang Islam lemah pemikiran? Karena masih muslim, belum mukmin. Kenapa lemah ekonomi? Karena masih muslim. Kenapa lemah politik? Karena masih. Kenapa lemah hukum? Karena masih belum siap upgrading status. Jadi apa? Takbir. Sekarang cari ayat-ayat upgrading. Dan insya Allah setiap ada event Kigen pasti itu ayat upgrading iman kamu. Dan kamu akan terus berjalan dengan orang-orang yang sedikit itu. illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kamu akan menjadi orang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Jadi orang benar, mengerjakan yang, mengajarkan yang, bersabar bersama yang. Siapa sih orang benar itu? Alladzina amanu. Mengerjakan yang benar itu yang mana? Wa amilus salihat. Ada trackingnya jadi orang benar itu. Enggak ngacak. Gue sih mengalir aja kemana, ke Comberan. Enggak. Mengalirnya itu ke surga. Sia-sia hidup gue kalau gue gak menjadi bagian dari pembebas Baitul Maqdis. Kalau saya hanya berjuang lalu mati di Indonesia, hanya mikirin Indonesia, enggak keren. Karena gue enggak menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis. Saya ingin jadi generasi Indonesia yang kuat, Indonesia yang kokoh, tapi akan saya jadikan Indonesia pembebas Baitul Maqdis. Harus gabung di relawan Baitul Maqdis kalau begitu. Dan mudah-mudahan setelah itu naik statusnya dari kelas lokal, naik kelas internasional. Jadi saya bilang juga pada anak-anak saya, nah, setinggi apapun nanti, kepada semua anakku di Kigen, setinggi apapun nanti karir kamu, gak keren kalau gak menjadi pembebas Baitul Maqdis. Sesoleh apapun kamu nanti, sesoleh apapun kamu nanti, standar manusia flat kalau tidak menjadi pembebas Baitul. Sekaya raya apapun, enggak akan naik kepada tingkatan tinggi statusnya sebelum menjadi pembebas Baitul. Jadi Indonesia terbangun, dunia Islam terbangun, dan pusat kekuatan dunia pun kita bangun dengan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah 6:30. Ya. Apa sekarang rencananya, panitia? Udah habis waktunya kan? Ya. Hah? Enggak tahu agendanya sampai jam berapa. Bismillah, dibuka dua sesi tanya jawab, dua penanya, satu Ikhwan, satu Ahwat. Ada yang mau bertanya? Ikhwan satu Ahwat ya? Enggak ada, ya udah. Dia lagi jualan kaos sebetulnya. Kaos Kigennya bagus enggak itu? Bagus. Bagus ya. Berapa harganya? 105.000. 105.000. Diskon enggak? Orangnya jadi di diskon. Mungkin karena keseringan di diskon jadi kurang tinggi kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afandi, saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang kuat jiwanya kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua tentang Ghazal Fikr atau perang pemikiran, yaitu pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh kaum kafir yang bertujuan untuk menghancurkan Islam dan yang bertujuan untuk mengubah rasa cintanya para pemuda yang awalnya kepada Allah berbalik kepada dunia. Nah, bagaimana caranya agar kita melawan, memerangi Ghazal Fikr yang dibuat oleh kaum kafir tersebut? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pemikiran-pemikiran mereka itu lemah, asli lemah. Kayak ada banci ngomong kayak gini, aku tuh wanita solehah gitu, berjilbab, aku punya panti asuhan. Aku colok juga lu mata lu. Aku juga udah punya suami. Ih, masih bandel. Lu bisa hamil? Enggak sih gitu. Banci dasar gitu. Jadi sebetulnya pemikiran-pemikiran mereka itu kelihatannya aja keren, tapi aslinya sebetulnya lemah. Jurusnya cuma satu, ya. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal, itu rumusnya. Kalau ingin menjadi pemuda yang kuat, kalau ingin pemikiranmu betul-betul terlindungi dari berbagai macam bentuk invasi pemikiran itu, waqul ja'al haqq. Katakan telah datang kebenaran. Tidak ada narasi yang paling kuat mengalahkan narasi Al-Qur'an. Contoh, saya bilang, ini DPR mau rapat apa lagi soal banci-bancian ini? Itu kalau udah diskusi kayak gitu tuh, makanya lu jangan mau panggil dia gay. Kalau kamu panggil dia gay, dia tuh GR. Dia kalau bilang gay, bilangnya homo lu, gitu. Langsung ciut gitu. Macam-macam, gue sentil loh. Eh kamu gitu nanti. Lemah mereka semuanya. Kenapa L dulu? Kenapa enggak G dulu? GLBT gitu ya. Atau gelebet atau apa namanya gitu. Karena sebetulnya kenapa L dulu? Karena ini kaum feminis. Kaum feminis ini mereka-mereka perempuan-perempuan yang sok keren gitu. Yang sebetulnya orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hancur hidupnya sebetulnya. Dan keluarganya. Lu cari aja hidup mereka, gak ada yang benar. Ini orang-orang rusak kebanyakan. Kadang narasinya, kalau saya ketemu mereka tuh, mau debat apaan, kalian ini kaum LGBT, kaum paling jorok sedunia. Masabakakum biha min ahadin minal alamin, saya bilang. Kamu tuh nenek moyang kamu, Al-Quran sudah gambarkan, kejorokan yang kamu tampilkan gak pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian. Saking kreatifnya dalam hal yang jorok. Sejorok-joroknya kaum Lut, cuma ada homo, gak ada lesbi. Ini yang kalaupun ada lesbi sekarang udah lebih jorok lagi, udah lebih blow on lagi itu sebetulnya. Orang dulu kreatifnya, terutama kaum homo itu, di mana kelebihannya? Kalau pesta, pestanya itu gak perlu background musik, cukup dengan suara kentut masing-masing. Karena suara kentut menunjukkan kualitas sodomi yang pernah dia lakukan. Jadi semakin ngebas. Buah, buah, buah. Semakin senior. Itulah makhluk yang paling jorok di muka bumi. Masa bakokum biha min ahadin minal alamin. Kita bukan berarti menghina mereka, sayang sama mereka, dan kewajiban kita menyayangi mereka dan mengambil mereka ke jalan yang benar. Jangan ikut-ikutan mereka. Kita yang harus ambil narasi-narasi yang kuat. Saya pernah pulang buru-buru dari Brunei, kemudian mendaratlah di airport karena ada undangan diskusi antara neoliberalisme dengan neo-fundamentalisme. Jadi kelompok neoliberalisme ini anak-anak muda yang baru melek lah gitu kira-kira setelah lama di lingkungan berlumpur barangkali pemikirannya. Jarang ngaji sama guru yang oke barangkali gitu. Atau mungkin gak ngaji, cuma ngarang-ngarang aja pikirannya. Karena sebetulnya teori-teori mereka itu hanya mengulang-mengulang-mengulang. Dan Al-Quran semua sudah menjawab dan sudah ada rumusannya semua di dalam Al-Quran. Tiba-tiba dia bilang begini, saya baru masuk, baru duduk. Ya, seperti bapak yang satu ini. Apakah kalau dia sudah pakai baju takwa kemudian merasa soleh? Loh kok jadi gue yang kena ya? Ya gak apa-apa deh, gue sekalian gue duduk di depan, di sofa. Nih. Karena saya diminta datang oleh teman neofundamentalis ini, bantuin pemikiran untuk diskusi di sebuah kampus. Saya duduk begini. Kata dia, saya lebih bangga sebagai orang Indonesia. Bapak ini kan merasa bertakwa gara-gara baju kokonya. Padahal ini baju Cina. Bagus saya pakai baju batik Indonesia asli. Oh. Satu gitu kan, sedimen. Karena mau dapat giliran kan. Yang kedua, justru orang paling buruk di muka bumi ini orang Arab. Seandainya Tuhan tidak turunkan Rasulullah di Arab, wah habis semua orang Arab. Dua, bilang ini gagal sejarah nih. Ahistoris lah kira-kira gitu. Yang ketiga, saya buktikan ke Arab, saya masuk diskotik. Masa mereka pada menyebut nama-nama Allah di diskotik? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Selesai pembicaraan semua, silakan floor, gue duluan yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu gak ngaku ustadz gue kan, pakai buka. Saya baru pulang dari Brunei, jumpa rekan bisnis saya, dan ini baju mahal yang dia berikan kepada saya. Dan saya bangga pakai baju ini, walaupun ini memang juga sebetulnya tradisi Cina, tetapi Islam itu tidak bertentangan dengan budaya. Islam itu cenderung akomodatif terhadap budaya, selama di dalam koridor fitrah manusia. Dan saya pikir Anda harus belajar lebih jauh lagi tentang anatomi Anda sendiri. Muka Anda yang merasa Indonesia sebetulnya muka Cina, saya bilang. Sebab kita orang Melayu ini rasnya ras Mongol, Cina lo muka lo sebetulnya. Moderator, stop, ini udah masalah pribadi. Kata, gimana? Silakan Pak, teruskan, bagus. Saudara, alhamdulillah saya sudah keliling Arab. Dan saya pernah nyetir Mercy dari Dubai ke Abu Dhabi. Nyambung dikit lah ya. Ini faktanya yang begitu. Saya sudah keliling dunia Arab, mungkin Anda baru sampai Mesir ya. Tapi alhamdulillah sepanjang saya keliling dunia Timur Tengah, enggak pernah masuk diskotik seperti kamu, kasihan kamu ini. Nonton tadi perut lagi. Pasti murahan tuh. Moderator, saya diam. Silakan pembicara, bagus. Sepertinya Anda harus belajar bahasa Arab lagi. Karena kalau orang Arab bilang yalla, itu sedang tidak menyebut nama Allah. Itu yes, oke, okay, yes. Yalla, yalla, bisura. Yalla, ta'al. Kayaknya bahasa Arabnya belum paham. Balik ke pesantren lagi. Dan mohon maaf, saya lihat pertemuan ini tidak ilmiah. Dan saya tidak mendapatkan ilmu dari sini. Jadi saya langsung pamit pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabok dia kan. Jadi sebetulnya enggak usah terlalu silau. Bahkan di awal saya bilang, tapi saya suka ya anak muda model Anda kreatif. Tapi di lingkungan saya ini bukan hal baru, itu mungkin cocok karena Anda berlama berkubangan di lingkungan pemikiran stagnan. Jadi cocok lah konten kreatif seperti Anda, tapi enggak cocok ke lingkungan kami, balik ke lingkungan Anda yang stagnan dengan pernah dan berlumpur apa pemikiran berlumpur itu. Dan saya pikir saya tidak maju bergaul sama Anda. Wassalamualaikum gitu balik. Jadi ini teori rotan, santai cetot gitu. Hasbunallah wa ni'mal. Oke. Okay. Tapi memang menghadapi kekuatan-kekuatan apa kalau ingin kuat. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fiatan fasbutu wadhkurullaha katsiran. Perbanyaklah berzikir. Menyebut nama Allah. Itu akan mengokohkan jiwa kamu. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Baca Quran minimal 1 juz 1 hari. Ya. Bertasbih di waktu pagi dan petang minimal 100 kali. Bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di pagi dan sore hari minimal 100 kali. Sebelum setiap usai salat wajib, jangan lupa baca ayatul kursi. Itu yang semua menguatkan jiwa kamu. Dan ketika kamu menghadapi sesuatu yang besar, langsung sebut la haula wala quwata. Jangan enggak mau, berat, aku enggak mungkin, enggak boleh begitu. La haula wala quwata di dalam hati saja. Kamu saya tugaskan ini ya di organisasi. Wih, berat banget ya. Tapi enggak usah bilang begitu. Katakan la haula, itu kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap apapun menghadapi situasi apapun, sebelum kamu refleks bersikap, harus sebut nama Allah. Melihat sesuatu yang bagus bilang, Masya Allah. Sesuatu yang buruk bilang, musibah menimpa kamu bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Naik tingkat dong, jangan innalillah. Nilai udah bagus, tapi itu level basic. Kan lagi di upgrade nih status imannya. Kalau melihat sesuatu menimpa diri yang bagus gitu ya, bilang, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Yang perempuan, kalian sebetulnya tidak diwajibkan mencari nafkah. Jadi jangan berpikir kayak laki-laki berpikirnya, seperti yang diajarkan di sekolah kamu. Karena guru kamu di fakultas ekonomi, jurusan ekonomi lemah. Perempuan itu dapat rezeki dengan menjaga kesucian diri, berdua-duaan dengan Allah, memperbanyak ibadah di mihrabnya seperti Maryam. Buah musim panas pun ada di musim dingin. Itu awalnya perempuan. Jadi gak usah berpikirnya berat-berat kayak laki-laki, mencari nafkah tugas dia. Siapapun kalian, kalian apalagi zaman sekarang, masa gak yakin juga sih sama Allah? Sekarang tuh mau ayam goreng, mau ikan goreng, mau jam berapa pun tinggal go send. Go food. Kalau perlu go box. Sekalian. Bisa gak malam-malam? Kalau tukang ojek aja bisa, masa malaikat kagak bisa? Caranya gimana? Nah, itu dia. Kalau untuk go food, go ceng atau apalah namanya, itu perlu gadget. Sama malaikat ada lagi gadgetnya. Malaikat itu suka banget dengan orang yang bertasbih. Karena pekerjaan malaikat itu wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kalau ingin pairing sama malaikat itu, mau dapat komunikasi sama, jadi orang banyak bertasbih. Langsung kamu itu pekerjaan malaikat, pekerjaan Maryam itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Begitu juga jodoh. Kalau malaikat yang nyariin, mantap. Tapi kalau enggak kembali kepada Allah, kembali kepada setan, ini saya ceritain. Kan biasanya orang kalau dapat mimpi itu rasanya inilah jodohnya. Setan bisa ikut campur di perasaan kamu. Setan itu bisa merekayasa kamu ketemu enggak sengaja dengan orang yang kamu bayang-bayangkan itu. Bisa. Ini ceritanya nih. Cuma sayang saya belum ketemu dia, ini lagi digosipin orang ini. Jadi ini janda. Ini anak muda baru tobat, punya istri. Gak usah tukar tuh siapa ya, gak usah bukan itu yang kau lihat ceritanya. Dasar tukang gosip nyarinya nebak-nebak. Gak usah pikirin orangnya siapa, tapi si cerita fakta. Si janda ini ditaksir sama si anak muda yang baru tobat. Ya namanya orang baru tobat ngeliat bininya yang dia cari juga gaya kemarin kan gitu. Bininya jatuh cinta sama dia gara-gara cuma main gitar doang, makan tuh gitar. Habis suaranya enak jadi hatiku terenyuh, pret. Gara-gara itu dia jatuh cinta. Jadi rupanya waktu lagi reunian ketemu, dia masih nyanyi kayak gitu. Terenyuhlah hatinya. Ya Allah, makan tuh cinta, kayak kue semprong. Enggak gitulah caranya. Jiwanya enggak ke situ. Jadi rupanya ketemulah satu hari. Teng-teng, lirak-lirik. Ini baru tobat, yang ini mau jadi pahlawan. Tiba-tiba yang ini mimpi. Mimpi ketemu suaminya dan suaminya merekomen lelaki ini. Si ini juga mimpi ketemu sama suaminya si dia, merekomen sama dia. Tiba-tiba ketemu, kok sama kayak mimpi kita? Berarti jodoh, bon. Wallahi setan bisa merekayasa itu. Apalagi korin dia dengan korin dia bisa membuat situasi ketemu. Enggak sengaja. Judulnya Lirikan Matamu. Dangdut lah jadinya. Semua bisa terjadi, itu gampang sebetulnya. Kalau menjaga kesucian diri, banyak bertasbih, cintamu itu enggak liar. Perasaanmu terbimbing, itu yang namanya rusyd dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang akan bekerja buat kamu. Setan disuruh mikir, lu jangan main-main sama ini. Bukan setan yang merekayasa, tetapi malaikat yang mempertemukan kamu dengan cara yang suci, dengan perasaan yang suci, di tempat yang suci, dan tukar cincinnya dari harta yang suci juga gitu. Cincinnya korupsi, ya ujungnya berantakan juga nanti. Gitu ya. Udah ya. Cukup satu aja. Saya lagi simpen senaga hari ini buat anak muda, ntar malam buat bapak-bapak, tabukin semua bapak-bapak ntar malam. Enggak, nanti malam saya akan berbicara tentang menjadi ayah yang tangguh. Nah jadinya nanti ayahnya kirim ke sini pakai go box. Jangan lupa di wrapping dulu gitu. Ayah masuk. Enggak bercanda. Jadi, tapi untuk yang calon ayah juga boleh datang. Jadi nanti malam saya akan berbicara tentang ayah yang tangguh. Ibu-ibu tidak boleh datang. Gadis-gadis tidak boleh datang. Judulnya bukan Ladies Night nanti itu. Apa jadi nanti malam itu? Men's Night gitu. Tapi ini bukan LGBT ya. Jadi suami atau papahnya boleh. Ustaz, Pak, Bi, itu Ustaz Bakhtiar malam ini akan bercerita tentang bagaimana menjadi ayah yang tangguh. Gimana hari ini pengajianmu sama UBN? Alhamdulillah. Terserah mau apa komentarnya. Sudah? Hah? Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Astagfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Wa natubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbana, anta rabbana, anta rabbana, la ilaha illa ant, khalaqtana wa nahnu ibaduk, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina, wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rabbana habbib ilayna al-iman, habbib ilayna al-iman ya Allah. Hujamkan di dalam hati kami rasa cinta kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, jadikanlah iman sebagai perhiasan setiap sudut rongga dada kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan, waj'alna minar rasyidin, waj'alna minar rasyidin, waj'alna minar rasyidin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa 'ala walidayna wa 'ala walidayna wa an'amala salihan tardah. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma adkhil abna'ana fi kigen min ibadikas salihin. Ya Allah, golongkanlah semua anak-anak kami di kigen ini tergolong hamba-hambamu dan anak-anak kami yang salih, yang salihah. Ya Allah, Lindungilah kesucian diri mereka dengan kekuatan-Mu dan kesucian dari-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada anak-anak kami ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebahagiaan baginya di dunia, dan keselamatan dan kemuliaan di akhirat kelak. Jadikanlah anak-anak kegen kami, ya Allah, sebagai pejuang-pejuang pembebas Baitul Maqdis. Pilihlah mereka, ya Allah, menjadi hamba pilihan-Mu, yang bisa menegakkan kalimat-Mu di mana bumi mereka pijak. Disitulah kalimat La ilaha illallah mereka junjung sampai menembus 7 lapis langit. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mendirikan salat, ya Allah. Pemuda-pemuda yang senantiasa membaca Al-Quran, hamba-hambamu, umat Muhammad yang setia kepada sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.